baru dari Serang. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nanti belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu, pulang lalu tak pulang rindu, karena nanti belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu. Makasih ya. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi kulakukan. Wahai kawan teman seperjuangan, jangan lari sah, jogetin, nikmatin, gemesin aja. Baru pulang malu gak pulang lang lang. Rindu. Oh.